tak hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu. Yang aku mau kau seorang. Dan aku mau jadi milikmu. Ku mau jadi milikmu. You know that it's true. Malapku.